ini edisinya dangdutan, kita joget bareng-bareng ya. Aku bilang kalau Ayu Ting Ting udah nyanyi di atas panggung satu studio langsung ikutan goyang. Terima kasih banyak. Luar biasa banget. Terima.